Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yaqulu Rabbuna Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tafsir dari Juz Amma, juz yang ke-30 dari Al-Quranul Karim. Kita sampai pada tafsir mengenai surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Apa itu surat Al-Alaq? Apa surat Al-Alaq? Hah? Ah, salah. Apa itu surat Al-Alaq? Ah, salah. Surat Al-Alaq. Bukan Al-A'la, surat Al-Alaq. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, disebut dengan surat Al-Alaq. Nah. Surat ini, yaitu surat Al-Alaq, disepakati oleh para ulama sebagai surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Tanpa ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Surat Makkiyah artinya bahwa surat ini diturunkan di kota Mekah sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada beberapa nama dari surat ini, hanya saja yang masyhur dikenal dengan surat Al-Alaq. Terkadang juga disebut oleh sebagian ulama dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada juga yang menyebutnya lebih ringkas dengan surat Iqra. Terkadang disebut dengan surat Al-Alaq, dan ini yang masyhur. Terkadang disebut dengan surat Iqra. Terkadang disebut dengan lebih panjang, yaitu surat Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Nah, kita baca terlebih dahulu surat Al-Alaq. Siapa yang baca? Ada yang hafal? Pak Nurul? Ara'aita in kana 'alal huda. Nah, balik lagi. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam. Bin nasih. Wasjud waqtarib. Nah. Inilah yang disebut dengan surat Al-Alaq. Ya. Ada sekitar 19 ayat dari surat Al-Alaq yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan saya begini. Ketika Nabi berada di Gua Hira. Siapa yang sudah pernah naik ke Gua Hira? Sudah pernah ya? Masya Allah, emang sengaja naik ya? Ah, sengaja. Sengaja naik. Iya, biasanya kalau yang lain enggak naik gitu. Biasanya yang banyak naik itu orang Pakistan, orang India gitu ya, pada naik ke atas melihat gimana gua Hira. Nah, ya kita bisa ngebayangkan jauhnya antara gua Hira dengan kota Mekah pada waktu itu. Ya lumayan lah, jarak tempuh segitu ya lumayan. Nabi dalam beberapa hari beliau berdiam di gua Hira, ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan beliau tidak tahu gimana caranya ibadah. Belum datang wahyu. Sementara beliau juga tidak kepingin melakukan perbuatan-perbuatan syirik sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada waktu itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan rendah yang dilakukan oleh kaum musyrikin, semacam berjudi, berzina, minum khamr, berdusta, membunuh. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengasingkan diri ke gua Hira, yatahannath, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Tapi enggak tahu gimana caranya. Nah, itulah yang Allah katakan di dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Allah yang mendapatimu dalam keadaan engkau sesat. Sesat artinya bukan beliau berbuat syirik. Bukan beliau dalam keadaan beragama dengan agama kufur. Fitrahnya masih murni beliau. Tapi enggak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan hidayah. Allah turunkan wahyu ketika beliau berada di gua Hira. Pertanyaannya, wahyu apa yang Allah turunkan di gua Hira sebagai wahyu pertama yang diangkat dengannya beliau sebagai nabi? Hah? Iqra. Yang jawab Iqra salah. Hah? Al-Mudatsir salah. Muzammil juga salah. Ada yang tahu? Hah? Iya, yang pertama kali Allah turunkan ketika di gua Hira. Ada yang tahu enggak? Apa Pak Gatot? Salah, Iqra salah. Kalau dikatakan surat Iqra, itu salah. Nah, itu yang benar. Jadi kalau ada yang ngejawab surat Iqra, Ustaz, salah. Surat Iqra itu ayat 1 sampai 19. Dan itu Allah tidak turunkan dengan sekaligus. Yang pertama kali Allah turunkan ketika di Gua Hira, ayat pertama sampai kelima saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 1 sampai 5. Maka dengan itu beliau diangkat sebagai nabi. Beliau diangkat sebagai rasul dengan surat apa? Dengan yang menjawab surat Al-Mudatsir salah. Dengan surat Muzammil tambah salah. Surat Al-Mudatsir itu ayat pertama sampai akhir. Tapi beliau diangkat sebagai rasul mulai dari ayat yang pertama sampai ketujuh saja. Nah, itu harus teliti kita. Ya, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat 1 sampai 7. Ya. Diangkat sebagai nabi, diturunkan kepadanya surat Iqra, tapi ayat 1 sampai 5. Nah, maka dengan demikian beliau diangkat sebagai nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala tadi telah dibacakan, Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Jadi ketika diturunkan ayat pertama sampai kelima ini, pada saat pertama datang malaikat Jibril, nabi ketakutan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'yas salihah fin naum. Wahyu yang pertama diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang baik di dalam tidur. Jadi sebelum datangnya malaikat Jibril, Nabi itu sudah melihat mimpi-mimpi baik di dalam tidurnya. Datang kepada beliau alaihi salatu wassalam. Fakana la ru'ya, fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subh. Jadi dalam mimpi itu beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi melihat seperti pancaran cahaya subuh. Pancaran cahaya subuh. Ini sebelum beliau ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salam di gua Hira. Nah, thumma hubbiba ilaihi al-khala. Nah, setelah beliau sering melihat di dalam mimpinya seperti pancaran cahaya subuh, kemudian Allah buat beliau menyukai untuk mengasingkan diri. Pergilah beliau ke gua Hira. Nah, ini kisah yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mengasingkan diri di gua Hira. Fayatahannathu fi. Maka beliau menyepi di dalamnya. Wa huwa ta'abbudul layali dzawatul 'adad. Dzawatil 'adad. Maksudnya beliau menyepi adalah beliau berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah di malam-malam hari. Tidak hanya satu malam tapi beberapa malam. Qabla ayyunzi'a qabla ayyanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyepi beberapa malam ya sebelum beliau kembali kepada keluarganya dan mempersiapkan bekalnya kembali. Jadi beberapa malam di Gua Hira, habis perbekalannya beliau turun lagi ke kota Mekah mengambil persiapan kemudian balik lagi ke Gua Hira. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Aisyah, "Tsumma yarji'u ila Khadijah." Kemudian Nabi kalau sudah habis perbekalannya kembali kepada Khadijah. Fayatazawwadu limithliha. Beliau berbekal seperti yang sebelumnya. Hatta ja'ahul haq, sampai datang kepada beliau kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira, dalam keadaan beliau sedang berada di gua Hira. Faja'ahul malak, datang kepada beliau seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Faqala iqra, kata malaikat Jibril sambil mendekap Nabi alaihi salatu wassalam dengan dekapan yang kuat, bacalah. Nah, Nabi ini bingung. Nabi dalam pada waktu itu menolak ya. Bukan bingung tapi menolak. Kenapa? Karena beliau adalah nabi yang ummi. Nabi yang ummi, apa artinya ummi? Hah? Buta huruf, enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Tiba-tiba malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Maka Nabi menolak. "Ma ana biqari, aku orang yang enggak bisa baca." Aku enggak bisa baca, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Namun malaikat mengulangi yang kedua kalinya. "Iqra, bacalah." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kembali, "Ma ana biqari, aku enggak bisa baca." Nah, lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minnil juhd. Maka malaikat itu ketika aku jawab aku tidak bisa membaca, beliau mendekapku dengan sangat keras sehingga aku merasa kesulitan dan merasa takut. Ya. Thumma arsalani, kemudian beliau melepaskanku kembali. Faqala iqra. Ya, untuk yang kedua kali diulangi kembali, bacalah. Kata Nabi, "Ma ana biqari, aku enggak bisa baca." Maka malaikat kemudian kembali mendekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dekapan yang kencang, yang kuat, sampai membuat Nabi kesulitan ya, dan beliau merasa takut. Maka kemudian dilepaskan oleh malaikat tersebut. Lalu malaikat Jibril mengatakan di kali yang ketiga, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajari dengan pena dan mengajari manusia apa yang dia tidak mengetahuinya. Nah, Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu turun dari Gua Hira dalam keadaan keringat dingin dan ketakutan. Menemui siapa yang beliau temui? Istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Dalam keadaan ketakutan, beliau mengatakan kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku." Kemudian beliau menceritakan kisahnya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Maka istrinya yang saleh ini, yang salihah ini, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Wahai beliau katakan bahwa engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah orang yang berbuat kebaikan, memuliakan tamu, menyambung tali kekeluargaan, membantu orang yang lemah, menolong orang yang membutuhkan." Disebutkan oleh Khadijah sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikuatkan oleh Khadijah bahwa engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kemudian Nabi menjadi tenang. Setelah itu Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pamannya. Siapa pamannya Khadijah? Orang yang sudah tua renta pada waktu itu. Dia termasuk dari segelintir orang, dari sekian banyak manusia dan kerusakan bangsa jahiliyah, dia salah satu dari segelintir orang yang masih berpegang dengan agama murni dari agama Nabi Isa alaihissalam, ya, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Maka Khadijah radhiyallahu anha menceritakan kepada pamannya apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Waraqah bin Naufal, "Hadza namus." Nama lain dari malaikat Jibril alaihissalam. "Hadza namus alladhi kana yaji'u ila Musa alaihissalam." Ini adalah namus yang dahulu pernah datang kepada Musa alaihissalam. Ya, dia tahu karena dia seorang ahli kitab. Nah, maka kemudian sampai Waraqah juga mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan agamanya kepada kaumnya, kata Waraqah, dia akan dikeluarkan oleh kaumnya dari negeri ini. Ya. Nabi bertanya kepada Waraqah, "Amukhrijiyahum?" Benarkah mereka akan mengeluarkanku, mengusirku dari negeri ini? Kata Waraqah, "Iya." Dan kalau seandainya aku masih hidup pada waktu itu, aku akan menjadi penolongmu. Tapi Waraqah bin Naufal tidak panjang umurnya. Nah, maka ini wahyu pertama yang diterima oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berada di Gua Hira, yaitu surat Iqra ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, kata beliau, fa awwalu syai'in nazala minal Qur'an al-ayat al-karimat al-mubarakat وهن أول رحمة رحم الله بها العباد وأول نعمة أنعم الله بها عليهم وفيها تنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة. Yang pertama kali diturunkan dari Al-Quran adalah ayat-ayat yang mulia ini, yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Taala. Ayat-ayat yang lima ini adalah rahmat Allah yang pertama pada waktu itu yang Allah turunkan kepada para hambanya. Dan anugerah yang pertama yang Allah nikmatkan kepada mereka. Di dalam ayat-ayat tersebut, kata Imam Ibnu Katsir, terdapat peringatan. Terdapat peringatan tentang proses permulaan manusia, penciptaan manusia. Bahwa mereka terbuat awal prosesnya dari alaqah, segumpal darah. Wa anna min karamihi ta'ala an 'allama al-insana ma lam ya'lam. Dan termasuk dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajari manusia apa yang mereka tidak tahu. Ya, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Fa syarrafahu wa karramahu bil 'ilm. Maka Allah memuliakan manusia dengan ilmu. Wa huwa al-qadru alladhi imtaza bihi Abul Bariyah Adam 'alal mala'ikah. Kata beliau, inilah ilmu, inilah yang telah membuat Nabi Adam alaihi salam mempunyai keistimewaan di atas para malaikat. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah, masih ingat bagaimana dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, aku ingin menjadikan di muka bumi khalifah. Ya. Manusia yang menguasainya. Manusia yang memang bumi itu diperuntukkan kepadanya. Maka malaikat sempat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan ciptakan di muka bumi orang yang merusaknya? Ya, akan membuat kerusakan di muka bumi. Kata Allah, aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Sampai kemudian mereka ditanya oleh Allah tentang nama-nama benda. Dan para malaikat itu tidak tahu. Ya. Sampai kemudian ditanyakan kepada Nabi Adam, maka Allah memberitahu tentang nama-nama benda tersebut. Allah muliakan Nabi Adam di atas para malaikat dengan ilmu. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan ilmu adalah kemuliaan bagi seorang insan. Orang tanpa ilmu yang ada adalah kerendahan dan kehinaan. Sampai dikatakan oleh sebagian sahabat, kalau saya tidak keliru adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau mengatakan, laulal ilm lasaran nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia itu akan menjadi seperti hewan. Dan itu yang kita saksikan. Ketika ilmu agama ini dilupakan oleh manusia, kehidupan kita seperti hukum rimba. Ya enggak? Hukum rimba. Tidak ada keadilan padanya. Tidak ada kemaslahatan yang terjaga. Siapa yang kuat, maka dia yang kuasa. Siapa yang sangar, maka dia akan memakan yang lemah. Ya, yang ada adalah hukum hewan, hukum rimba. Nah, maka Allah muliakan manusia itu dengan ilmu. Terutama adalah ilmu agama yang di dalamnya terdapat kemaslahatan dunia dan akhirat. Nah, kemudian kata beliau, wal ilmu taratan yakunu fil adhan. Ilmu itu terkadang didapatkan di dalam ingatan. Wa taratan yakunu fil lisan. Ilmu itu bisa didapatkan dengan lisan. Wa taratan yakunu fil kitabah bil banan. Ilmu itu terkadang terhasilkan dengan tulisan melalui jari jemari. Maka ilmu itu ada yang zihniyun, lisaniyun, atau lafziyun, dan rasmiyun. Jadi ilmu itu ada yang zihni, bentuknya ingatan, menghafal. Ya. Ada yang bentuknya lafzi, ya, menggunakan lisan, membaca. Ada yang bentuknya rasmi, menulis. Maka inilah sumber mencari ilmu. Ilmu itu didapatkan dengan menghafal, membaca, dan menulis. Nah, dan semua itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Falihadza qala," oleh karena itulah Allah taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka barang siapa di antara kita ingin berilmu, harus rajin baca. Ya, harus rajin baca. Tanpa membaca manusia tidak mendapatkan ilmu. Ya. Menelaah, meneliti, membaca. Maka itu akan membuka wawasan kita, membuka cakrawala kita. Membuka cara berpikir kita dengan membaca. Nah, sepinter apapun orangnya, tapi kalau malas membaca, jadi bodoh. Sempit pikirannya, sempit wawasannya, sempit cakrawalanya. Karena malas membaca. Membaca itu membuka pintu-pintu ilmu. Makanya Allah katakan, iqra, bacalah. Karena itu pintu ilmu. Kemudian yang kedua, dengan lisan. Yang kedua, az-zihn. Ya, ilmun zihniyun. Ingatan, menghafal. Ya. Karena ilmu itu kalau hanya sekedar dibaca dan tidak diingat di dalam pikiran, enggak jadi ilmu. Ya. Ketika kita tahu yang benar seperti ini, tapi ketika ditanya rujukannya mana, literaturnya apa, ya, bunyinya seperti apa, nggak tahu saya, lupa saya. Akhirnya nggak jadi ilmu. Karena kita nggak mau mengingatnya, menghafalnya, yang semestinya di depan jadi di belakang, yang di belakang di depan, nggak jadi ilmu. Salah nanti. Ketika ingin menerapkan yang semestinya yang di atas di bawah, yang di bawah di atas, kita kebalik. Kenapa? Karena kita enggak hafal. Ya, maka orang yang mencari ilmu sangat penting untuk dia menghafal. Memang hafalan yang paling kuat itu semenjak kita masih kecil. Sampai dikatakan apa? Menghafal di waktu kecil itu diibaratkan seperti mengukir di atas air. Mengukir di atas batu. Menghafal setelah dewasa, setelah tua seperti mengukir di atas air. Diukir. Enggak. Setiap diukir hilang. Subhanallah. Karena memang orang tua, apalagi kita yang sudah dewasa ini banyak sibukan, banyak kepentingan, banyak keperluan dan sebagainya. Tanggung jawab juga besar. Akhirnya menghafal menjadi suatu yang sulit. Tapi kalau sudah dilatih dari sejak kecil, ya. Pisau. Coba lihat pisau. Kalau kita sering asah. Diasah. Tajam enggak tuh pisau? Tajam. Setelah tajam enggak pernah kita asah. Masih tajam enggak? Tumpul. Begitu juga hafalan. Kita hafalkan sehingga hafalan kita tajam. Semakin lama semakin mudah kita menghafal. Kadang dengan sekali dengar kita hafal. Kenapa? Karena sudah tajam. Tapi setelah itu jarang menghafal, tumpul lagi. Itu hafalan. Ya. Makanya ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang ada di dalam dada, yang diingat di dalam hati. Makanya di kalangan para ulama ahli hadis, orang yang seperti ini disebut dengan hafidhus sadr. Ya, hafalannya itu di dalam dada. Ini para ulama-ulama hufadzul hadis yang terdahulu. Mereka masya Allah ya, sampai hafal ribuan hadis. Bahkan ratusan ribu hadis. Bukan ya, hadis yang dihafal itu bukan matannya, bukan isinya hadis, sarawi-rawinya yang meriwayatkan. Ya, mulai dari guru yang langsung dia terima hadis itu sampai ke atasnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ribuan hadis tanpa dia salah, tanpa kebalik-balik, tanpa tertukar antara perawinya dengan matannya. Hebat enggak itu? Hebat. Enggak ada orang itu, orang yang seperti ini sekarang. Ya. Ini udah enggak ada. Mereka semua sudah berada di dalam tanah. Mati sudah semua. Kebanyakan dari walaupun para ulama yang ada di saat ini, kebanyakan mereka adalah hafalannya pada level yang kedua, yaitu hafidh hifdzul kitab. Hifdzul kitab, hafalan tapi melalui kitab. Ya ada, hafalannya ada, tapi mereka tidak bisa terlalu berpegang dengan hafalan yang ada di kepalanya. Sebab kesalahan-kesalahan itu lebih sering terjadi dibandingkan orang-orang terdahulu. Sehingga harus ada pegangan kitab. Ya. Nah kalau kita sekarang ini, hafidnya hafid apa? As-sadr atau al-kitab? Kayaknya enggak dua-dua deh. Dibilang hafidhus sadr. Ya, hafalannya ada dalam ingatan hati, indah juga. Kitab enggak punya gitu. Iya kan, kitab rujukan enggak punya. Lalu apa? Ya udah Ustaz, pasrah aja dah. Baik, tapi bukan berarti kemudian kita tidak belajar. Ya, sedikit banyak Allah Subhanahu wa taala mengetahui kesungguhan seorang hamba. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini jalan ilmu. Menghafal. Kemudian yang kedua apa? Membaca. Kemudian yang ketiga, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir melalui ayat-ayat ini tadi, yaitu menulis. Ya. Alladhi allama bil qalam. Yang telah mengajari manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajari manusia apa yang dia tidak tahu. Menulis. Makanya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Al-Hakim, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan qayyidul ilm, Ya. Ikatlah ilmu tersebut. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma taqidu? Bagaimana cara mengikat ilmu? Ilmu itu kan bukan suatu yang fisik. Gimana cara mengikatnya? Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, mengikatnya adalah kitabatuh. Adalah dengan menulisnya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, maka kalau kita belajar ngaji, ya ini ya, coba belajar untuk menuliskan ilmu. Orang dahulu itu hebatnya, mereka tidak hanya sekedar menghafal, tapi mereka juga menulis. Terkadang sebagian dari mereka dalam sehari itu bisa menulis lembaran tulisan. Padahal orang dulu tuh nulisnya bukan kayak pena sekarang. Iya enggak? Nulisnya itu pakai itu loh, apa namanya? Pakai batu-batu ya. Atau lembaran apa? Kulit. Ya, kemudian tahu kan penanya dulu? Celupkan sekali, tulis. Celupkan sekali, tulis. Celupkan lagi, tulis. Gitu. Itu bisa ribuan mereka tulis. Bayangkan, gimana mereka caranya menuliskan Musnad Al-Imam Ahmad yang sekarang dicetak bahkan sampai 50 jilid. Itu baru satu Musnad Al-Imam Ahmad. Belum musnad-musnad yang lainnya. Belum musonnafat. Belum kitab-kitab sahih. Itu dituliskan dengan tulisan tangan. Gak ada percetakan dulu. Memang kita gak bisa ngimbangi masa lampau. Orang-orang generasi terbaik masa lampau. Para ulama-ulama besar. Ya. Bukan saja ingatannya yang hebat, tapi menulisnya juga hebat. Makanya jangan sampai sekarang ini kita mengingat juga enggak, nulis juga enggak. Ini jalan-jalan ilmu. Ya, jadi diupayakan menghafal, membaca dan menulis. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia ilmu yang mereka sebelumnya tidak tahu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Nah. Nanti kan di akhirat itu bacaannya disuruh baca nanti naik satu level surga. Nah. Kalau di dunia udah saya lupa gimana? Ya, kedudukan seseorang disebutkan dalam hadis tersebut yaitu fi akhiri ayatin yaqra'uha. Kedudukannya di akhir ayat yang dia mampu untuk membacanya. Ya jelas, itu kan bukan suatu yang seperti di dunia. Makanya apa yang kita lakukan di dunia ini, itu menentukan nasib kita di akhirat. Apa yang kita hafal dengan baik, kemudian kita amalkan, menjadi pedoman di dalam kehidupan, di akhirat bisa kita membacanya insya Allah. Nah, tapi kalau di dunianya enggak menghafal juga, kemudian apalagi mau mengamalkan. Toh kalaupun seandainya kita masuk ke dalam surga, ya tingkatan surga kita berada di bawah tingkatan orang-orang yang penghafal Al-Qur'anul Karim. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya. Ah, silakan Pak Gatot. Mau tanya? Ah. Apa? Yang kedua, interaksi kita dengan Al-Qur'an. Bagaimana kedekatan kamu dengan Al-Qur'an? Bagaimana kedekatan kamu dengan Al-Qur'an? Yang pertama, tentang masalah tadi ya, tingkatan tadi. Di dalam lafzul hadis memang disebutkan membaca. Membaca. Tapi perlu difahami bahwa kata membaca itu sering sekali dipakaikan di masa lampau di dalam nas ataupun di dalam pemakaian bahasa di kalangan orang-orang terdahulu dengan makna penguasaan hafalan. Ya. Makanya orang-orang dulu yang ahli-ahli Quran disebut dengan qari. Bukan artinya dia sekedar bisa baca Quran. Orang dikatakan qari di masa lampau itu orang yang menguasai Al-Quran. Bukan hanya sekedar hafalan tapi ilmunya juga. Maka di akhir zaman kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kathura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum. Tapi kalau di akhir zaman yang terjadi, hanya yang banyak itu bisa membaca tapi enggak faham. Itu fitnah akhir zaman. Nah. Jadi ketika hadis menyatakan di akhir ayat yang dia baca, maksudnya yang dia kuasai, yang dia faham, yang dia mengamalkannya. Nah, karena Al-Quran itu tidak akan menolong seorang hamba kalau dia justru jauh daripada Al-Quranul Karim. Apalagi kalau Al-Quran itu ternyata ajarannya berbeda dengan kehidupannya. Makanya Al-Quran itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, hujjatun laka au alaih. Dia akan menjadi hujjah yang membelamu di sisi Allah, atau dia akan menjadi bumerang yang akan menyerangmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Terus apa yang kedua? Ya tentunya ada sisi benarnya. Ini pernyataan yang benar. Bahwa seorang bisa diukur kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala sejauh mana dia dekat dengan Al-Quranul Karim. Orang yang dekat dengan Allah, mesti dia gak lepas dari Al-Quran. Ya. Kalau ada orang yang dekat kepada Allah, dengan apa dia dekat kepada Allah? Ya. Kalau ternyata dia jauh dari Al-Quran, jarang baca Quran, jarang mentadabburi Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, jangan-jangan dia bukan dekat dengan Allah. Gitu. Orang yang dekat dengan Allah, mesti itu sudah menjadi kelazimannya. Dia akan dekat dengan Al-Quranul Karim. Karena itu cara terbaik untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Karena Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah yang maha mulia. Tanzilun min rabbil alamin, kata Allah, turun dari sisi Allah pencipta semesta alam. Allahu a'lam bissawab. Nah, ya. Apa itu? Enggak begitu dengar saya suaranya. Hah? Fawailul lil musallin, terus? Ah. Fawailul lil musallin apa al-mutaffifin? Ah. An salatihim sahur. Oh, tayin. Ya, ya. Nah. Ini ayat fawailul lil musallin ya termasuk yang digunakan PKI untuk membunuh orang sholat. Celaka itu orang sholat. Kenapa ayat menyatakan fawailul lil musallin? Dah dibunuhi aja dah. Karena ayat menyatakan fawailul lil musallin. Ini akibat hawa nafsu mengambil secomot ayat kemudian meninggalkan sisanya. Padahal ayat ini menyatakan apa? Fawailul lil musallin alladzinahum an sholatihim sahu. Celaka orang-orang sholat. Orang-orang sholat yang seperti apa? Ternyata tidak semua orang sholat itu menjadi baik dengan sholatnya. Ya. Kata Allah, alladzinahum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Di sini bukan artinya dia lupa sholat. Ada beberapa makna diantaranya, ya lupa sholat. Tapi makna yang lebih dekat adalah orang yang tidak memahami sholatnya, tidak hadir di dalam sholatnya. Jadi yang sholat itu cuma fisiknya, hatinya jauh dari sholat. Dia ibadah tapi hatinya jauh dari Allah. Ini kan mengenaskan gitu kan. Orang yang sedang berbuat maksiat kalau hatinya jauh dari Allah itu lumrah. Dia maksiat. Tapi yang lebih parah lagi, yang tak kalah jeleknya, orang yang beribadah kepada Allah tapi hatinya jauh dari Allah. Nah ini orang celaka ya. Kalau dalam ibadah saja hatinya jauh dari Allah, bagaimana kalau dia tidak ibadah? Makanya pernah saya ingatkan, jangan sampai kita ibadah itu hanya fisik saja. Yang paling inti dari sebuah ibadah adalah kehadiran hati, kedekatan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang fisiknya di dalam masjid, tapi hatinya di luar masjid. Nah, ya itu. Tidak khusyuk, tidak menghadirkan hati, hanya gerak-geriknya saja. Makanya banyak orang sholat, bahkan ada yang sholat itu seperti patuk ayam gitu kan. Cepat sekali, selesai, keluar dari masjid, udah kembali kepada kegiatan semula. Dia berbuat maksiat, dia melanggar syariat Allah dan sebagainya. Gak ada pengaruh sholat. Kenapa? Karena dia tidak tahu makna sholatnya. Dia lalai dari sholatnya. Itu yang celaka. Nah, padahal sholat itu kalau mampu dimaknai oleh seorang hamba, dia pasti memberi pengaruh yang sangat positif di dalam kehidupan. Karena sholat itu kata Allah, tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat itu mampu mencegah dari yang keji dan yang mungkar. Maka yang diantara yang sangat mendukung untuk kita khusyuk di dalam sholat itu adalah kita tahu maksud bacaan yang kita baca. Itu lebih gampang membuat kita menghadirkan hati. Bahkan mungkin bisa membuat kita menangis, mengucurkan air mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, karena sholat itu adalah amalan yang hebat. Tali yang kuat yang menghubungkan seorang hamba dengan Rabbnya. Setiap hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah nyaut. Ya, seperti dalam hadis Allah menyatakan majadani abdi, hambaku sedang memujiku. Nah, maka kalau kita mempelajari Islam, termasuk hal yang sangat penting kita pelajari, tata cara sholat yang benar, kemudian apa isinya sholat itu, apa makna yang kita baca, kita fahami, kita mengerti, supaya sholat kita menjadi sholat yang khusyuk dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kalau sudah sholat itu, waduh, beliau lupa semua kepentingan dan keperluan yang lain. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau sholat malam, sampai dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tatafattar qadamah. Nabi itu sholat malamnya sampai bengkak-bengkak kakinya dan pecah. Yang dibaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran. Ya, bahkan anak-anak muda dari kalangan sahabat enggak mampu mengikuti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena beliau merasa nikmat dengan sholatnya, tahu gimana, apa yang dia baca, apa yang dimaksud dari sholat itu. Benar-benar terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tingkat yang paling tertinggi itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau mampu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini adalah penglihatan mata hati batin yang terbuka, yang tersingkap ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu yang dimaksud alladzinahum an sholatihim sahun. Ya, mungkin ini dulu yang kita pelajari. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Billahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.